peroleh, itu semua dari Allah. Jadi semua nikmat itu datang dari Allah. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan yang perlu antum ingat, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia itu sangat zalim, sangat kufur. Antum ingat itu. Allah menyebutkan dengan wazan fa'ul, sangat-sangat zalim manusia ini. Dan kafar, sangat tidak berterima kasih. Manusia sangat zalim. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, banyak manusia yang zalim kepada Allah. Dia tidak bersyukur, dia tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Pada Allah yang menciptakan mereka, pada Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini kezaliman. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang amat besar. Di muka bumi ini enggak ada kezaliman yang paling besar melainkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak sekali yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah, dengan menyekutukan Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Allah sangat murka. Ini zalim. Ada zalim yang lain, yang kedua, yaitu manusia menzalimi dirinya dengan apa? Dengan banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim. Makanya Allah katakan manusia sangat zalim karena manusia banyak berbuat dosa dan maksiat, tidak bisa dihitung. Sampai ada seorang ulama salaf mengatakan kalau seandainya dosa itu berbau, enggak ada orang yang dekat dengan kita. Karena banyaknya dosa kita. Banyak dosa kita. Banyak kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar banyak sekali yang dilakukan oleh manusia. Yang paling besar ya syirik. Belum lagi durhaka pada orang tua. Belum lagi dia minum khamr, berjudi, berzina, makan riba dan yang lain sekali banyak dosa yang dilakukan oleh manusia ini. Tidak terhitung. Dan akibat dosa sangat besar. Di antaranya juga Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah dengan sebab dosa-dosa manusia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah menimpakan musibah atau azab disebabkan dosa mereka. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura di ayat 30, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, tapi Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Artinya apa yang mengenai kita, semuanya dengan sebab dosa dan maksiat. Makanya kita wajib bertaubat kepada Allah. Kemudian kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman kepada hak orang lain, hak manusia. Jadi zalim kepada hak manusia. Apakah dia merobek kehormatannya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, atau mengambil haknya, atau mengambil hartanya, atau dia hutang tidak bayar, atau dia pernah memukul atau membunuh. Ini hak berkaitan dengan hak anak Adam, akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Yang berkaitan dengan hak anak Adam akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Ini kezaliman. Jadi kezaliman kepada Allah, kezaliman kita pada diri kita sendiri, yang ketiga kezaliman kepada orang lain. Maka Allah sebutkan manusia sangat zalim. Kemudian manusia sangat kufur. Manusia tidak terima kasih kepada Allah atas semua nikmat. Allah sudah berikan semua nikmat ini, enggak kehitung nikmat ini. Dari mulai kita lahir, semua Allah sediakan ini semua di alam semesta untuk kita semuanya. Tapi banyak manusia tidak bersyukur. Banyak manusia yang tidak ibadah kepada Allah. Dia ngakunya Islam tapi dia enggak sholat, dia enggak puasa, dan yang lain banyak yang tidak bersyukur manusia ini kepada Allah Taala. Anak enggak syukur kepada orang tua, seorang istri enggak syukur kepada suaminya, seorang enggak syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik, murid-murid banyak yang tidak syukur kepada gurunya yang telah mengajarkan kebaikan kepada mereka, enggak syukur. Maka Allah katakan manusia ini kafar, sangat kufur, tidak terima kasih. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Sebab Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah dan juga beberapa surah yang lainnya, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya keutamaan kepada seluruh manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah menyebutkan aktsaran nas, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Syukur atas semua nikmat itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mengajarkan apa kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat, berarti setiap salat yang wajib itu jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepada Allah, wa syukrika dan bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Di dalam hadis ini kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita enggak akan mampu untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Taala. Karena manusia tidak punya daya upaya, manusia tidak punya kekuatan apa-apa, manusia sangat lemah dan Allah ciptakan manusia sangat lemah. Wa khulqal insanu dha'ifa. Makanya enggak boleh ada manusia yang sombong, enggak boleh. Kita ini sangat lemah dan Allah menciptakan kita semuanya dari air mani yang hina. Dari air mani yang hina. Mimma immahin, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dari air mani yang hina. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, kita sangat lemah. Makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita untuk selalu ingat kepada Allah. Karena manusia banyak yang lupa kepada Allah Taala. Ingat kepada Allah dan berzikir terus kepada Allah Taala. Termasuk antum, jangan lupa untuk selalu berzikir setiap waktu. Apa kau baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah Allah akbar la haula wala quwwata dalam setiap keadaan. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Baca lagi zikir di saat pagi menjelang terbit matahari, di saat sore menjelang terbenam matahari. Baca zikir pagi sore. Baca zikir. Dan Nabi mengajarkan demikian. Maka zikir pagi sore jangan meninggalkan. Zikir ba'da sholat, zikir-zikir yang lain, terus berzikir kepada Allah Taala. Bahkan ada kalimat yang Allah cintai, dua kalimat. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai Allah, Ar-Rahman. Dia ringan untuk diucapkan, tapi berat timbangannya di hari kiamat. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Antum juga nanti baca ini, zikir sore. Ini semua yang hadir sudah hafal ya, zikir sore sudah hafal, zikir pagi sudah hafal. Sebagian kecil hafal ya. Ya nanti dihafal itu. Kalau sudah dibagikan nanti bukunya dihafalkan, ya. Nanti buku zikir pagi petang itu nanti dihafalkan. Zikir pagi, zikir sore. Kita minta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah. Syukur atas semua nikmat. Karena secara umum manusia itu tidak syukur. Secara umum manusia enggak ada syukurnya. Makanya diingatkan untuk selalu bersyukur. Allah mengatakan apa dalam surah Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Allah menyebutkan seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Apa yang kita peroleh yang sedikit ini, syukur kepada Allah. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Syukur atas semua nikmat. Kata Allah apa lagi dalam surah Al-Baqarah? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku. Aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada aku. Jangan kalian kufur. Syukur. Makanya syukur selalu kepada Allah. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan sanadnya Hasan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Man lam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit. Kita diberikan sesuatu oleh manusia sedikit. Allah memberikan kepada kita sedikit, syukuri. Kalau kita enggak bersyukur dengan sedikit, tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Di sini kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Penting ini, bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, yang ketiga apa? Wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah. Kan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah, berzikir. Jangan tinggalkan zikir. Yang kedua, syukur kepada Allah. Syukur dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa maksiat. Syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian memperbaiki ibadah. Ibadah kita harus kita perbaiki. Ibadah kita yang kita lakukan ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki ibadah kita. Semakin hari semakin baik ibadah kita. Dari cara wudu kita, salat kita, dan yang lainnya dalam kita beribadah kepada Allah. Yang perlu lagi kita perbaiki tentang hati kita. Ibadah hati kita, keikhlasan kita harus jaga. Kita cinta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lakukan semuanya itu hanya kepada Allah. Ini ibadah hati harus diperbaiki. Banyak orang yang tidak ibadah badan yang diperbaiki, ibadah hati yang diperbaiki. Ibadah ini penting, ibadah hati ini. Perbaiki. Wa husni ibadati. Kita terus beribadah kepada Allah meskipun enggak ada yang lihat kita, tetap Allah melihat kita. Itu yang dikatakan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi seandainya engkau tidak melihat Allah, pasti melihat engkau. Allah pasti melihat kita. Jadi ikhwan fil din, na'zakumullah, kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat. Saya ingin sebutkan tentang syukur ini penting, gitu. Karena seorang mukmin enggak lepas dari dua. Seorang mukmin itu enggak lepas dari dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ingat, seorang mukmin enggak lepas dari dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa al mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sangat mengherankan urusan seorang mukmin. Urusannya seorang mukmin semuanya baik. Semuanya baik. Apabila dia mendapatkan, dan itu tidak didapati kecuali hanya orang mukmin aja. Bahwa semua sangat mengherankan urusan orang mukmin, dan itu tidak didapati melainkan hanya untuk orang mukmin saja. Enggak ada bagi orang lain, hanya mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, kesulitan, kefakiran, atau yang lainnya, dia bersabar. Wa in asabud dharra, kesulitan, kesusahan, atau musibah, atau petaka, atau yang lain, dia sabar. Fakana khairan la, maka itu baik buat dia. Jadi anda perhatikan, di sini ada syukur, ada apa? Yang kedua apa? Sabar. Syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur. Ini harus kita tumbuhkan syukur kita kepada Allah Taala. Bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur? Kalau soal cobaan, ujian pasti ada. Allah menyebutkan para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, para nabi dan para rasul, dengan disebutkan bahwa orang-orang yang bersyukur semuanya, mereka semuanya abdan syakuro, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana para nabi dan rasul? Ada cobaan enggak? Para nabi ada cobaan enggak? Ada ujian apa tidak? Ada dosa apa tidak nabi? Saya tanya dulu, ada dosa apa tidak? Para nabi, para rasul, mereka masum. Enggak berdosa. Kalau kita banyak dosa apa tidak? Kita banyak dosa. Para nabi, para rasul, mereka enggak berdosa, tapi tetap dicoba, diuji oleh Allah Taala. Mereka hamba yang bersyukur kepada Allah Taala. Syukur. Cobaan, ujian pasti menyertai seorang mukmin. Enggak mungkin tidak. Makanya yang ditonjolkan dulu pertama kali syukur dulu kepada Allah Taala. Syukur. Setelah itu kau dapat cobaan, ujian segala macam, sabar. Sabar. Tetap kita harus sabar atas semua cobaan, ujian. Harus sabar. Tapi kalau kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak terhitung nikmat itu dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Sambil contoh. Contoh banyak sekali. Yang pertama, sambil contoh. Islam kita. Allah memberikan karunia kepada kita Islam, nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau seandainya ada orang yang dia tidak masuk Islam, tidak masuk Islam, dia kafir, kemudian meninggal dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka. Hidup di dunia ini enggak lama, 60 sampai 70 tahun atau seandainya pun lebih sedikit. Tapi ketika dia kafir sampai akhir hayatnya, dia akan disiksa dalam neraka jutaan tahun. Jutaan tahun yang tidak terhingga, jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat apa? Islam. Ini nikmat ini enggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas, nikmat ini. Nikmat Islam enggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas. Enggak bisa dibayar. Makanya orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan kami di dunia, kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Bisa apa tidak? Enggak bisa. Jadi mereka ingin keluar dari neraka, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim, kata Allah. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi enggak bisa. Mereka tetap kekal dalam neraka. Hidup ini 60-70 sebentar. Kau dapat ujian 5 tahun, 10 tahun, kecil. Maka nikmat Islam ini wajib kita syukuri. Ini nikmat yang besar. Enggak bisa dibandingkan dengan semua yang ada seisi bumi ini. Sampai sini faham enggak ya? Paham enggak ya? Paham ya? Nikmat Islam itu nikmat lebih dari semua nikmat yang ada yang Allah berikan kepada manusia. Islam. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam ini. Kalau ditakdirkan orang itu dia lahir dari orang kafir dan hidup dalam keadaan kafir sampai akhir hayatnya kafir, meninggal dalam keadaan kafir, orang ini akan disiksa. Dia hidup, seandainya dia hidup 100 tahun orang kafir ini, atau 1000 tahun orang kafir ini, 1000 tahun mati dalam keadaan kafir, akhirnya kemana dia? Neraka. Neraka berapa tahun? Jutaan tahun yang tidak terhingga. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Itu ingat itu. Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita enggak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun juga. Islam. Maka kita bersyukur. Islam ini kita harus redho dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diganti dengan yang lain. Yang diganti dengan Islam Nusantara, dengan Islam itu orang-orang yang berusaha ingin murtad lagi dari agama Islam. Orang-orang yang pengen murtad dari agama Islam. Kenapa? Dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad keturunan apa Nabi Muhammad? Arab. Ini Islam Nusantara ingin melepaskan diri dari Arab. Nabinya orang Arab. Nabi Muhammad SAW orang Arab. Dan Nabi Muhammad wajibkah kita mengimani Nabi? Mencintai Nabi wajib atau tidak? Wajib. Kalau dia tidak mencintai Nabi, keluar dari agama Islam. Wajib. Syarat keimanan. Makanya kita bersyukur dengan Islam yang ada. Nanti saya akan bawakan tentang zikir kita yang kita baca, saya akan sebutkan nanti tentang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Insyaallah nanti sebentar lagi. Saya mau sebutkan nikmat dulu ini, yaitu nikmat Islam. Kemudian yang kedua, nikmat sunnah. Nikmat apa? Nikmat sunnah. Di sebagian besar antum ini alhamdulillah Allah berikan hidayah di atas sunnah. Masyaallah, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Yang tadinya kita enggak tahu tentang sunnah, dikasih hidayah di atas sunnah. Mempelajari Quran dan sunnah Nabi SAW menurut paman para sahabat. Ini nikmat dari Allah SWT. Kalau enggak diberikan nikmat ini, mungkin manusia akan sesat. Karena banyak orang-orang yang tidak mengikuti sunnah, jatuhnya ke dalam kesesatan. Makanya bersyukur kita atas nikmat sunnah ini. Kita harus kembali kepada sunnah. Enggak bisa. Harus kembali kepada sunnah. Al-Quran wa sunnah. Karena enggak bisa kita memahami tentang Quran kecuali dengan sunnah. Dan kita wajib mengikuti itu. Sebab yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, Quran dan sunnah. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ini kenikmatan. Makanya kita hidup di naungan dalam Quran. Kita hidup di bawah naungan Quran dan sunnah. Menurut pemahaman para sahabat, kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang tenang. Kehidupan yang tentram. Kalau seandainya pun ada musibah, ada cobaan, ada ujian, Allah ingin menguji iman kita. Supaya kita apa? Supaya kita sabar. Supaya kita bersyukur. Supaya kita istiqomah di atas jalan yang benar. Di atas jalan sunnah, istiqomah. Tapi musibah yang menimpa seorang mukmin dapat ganjaran atau tidak? Dapat ganjaran. Dapat pahala yang besar. Akan dihapuskan dosa-dosa kita, akan diangkat derajat-derajat kita, dan juga akan dimasukkan ke sorga dengan sebab musibah. Apa aja musibah? Apakah musibah gempa yang antum alami, apakah kebanjiran atau yang lain? Musibah-musibah itu selama kita sabar, selama kita redho, akan menghapuskan semua dosa kita, akan mengangkat derajat kita, dan juga akan masukkan manusia ke dalam sorga. Nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau kita berada di atas sunnah, ketika orang gak berada di sunnah, dia akan terus mengeluh, berkeluh kesah, marah, tidak redho. Kita harus redho. Kalau kita sudah mengikuti Islam, mengikuti sunnah, apapun musibah yang menimpa kita, kita redho. Redho musibah itu. Ini nikmat yang kedua, nikmat sunnah. Belum lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Nikmat enggak bisa dihitung. Sekarang dengan adanya musibah gempa ini, anda perhatikan, banyak ustadz yang datang, ustadz-ustadz sunnah. Iya tidak? Mungkin kalau gempa enggak ada yang datang ustadz-ustadz sunnah ke sini. Iya atau tidak? Subhanallah. Subhanallah. Karena ada gempa ini, semua ustadz datang dari mana-mana. Ingin berjumpa dengan antum. Ingin melihat antum. Ini kenikmatan yang enggak antum enggak duga sebelumnya. Antum enggak duga. Orang bisa sampai ke tempat ini, antum enggak duga sebelumnya. Ini nikmat dari Allah SWT. Antum wajib bersyukur semua nikmat ini. Nikmat ini harus kita syukuri semua nikmat. Tentu banyak juga orang-orang yang antum kenal dan banyak lagi yang lain yang bisa. Dengan ini juga banyak kesempatan-kesempatan dakwah yang kita bisa dakwakan kepada kaum muslimin dan muslimat di tempat ini. Dan juga banyak orang-orang yang ngerti sunnah dengan adanya musibah ini. Ini satu kenikmatan yang di luar dugaan manusia. Jadi makanya ketika Allah mendatangkan musibah atau apa, itu semua penuh dengan hikmah. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ketika orang mendapatkan takdir yang dia tidak sukai, itu ada beberapa sikap yang harus diperhatikan oleh dia. Ketika orang mendapatkan takdir yang dia tidak sukai, kan ketika kita beriman kepada Al-Qadha dan Qadar, Nabi menyebutkannya gimana? Salam-salam. Antu'mina bil-qadari, antu'mina bil-qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Enggak baik aja, mesti ada apa? Yang buruk. Antu'mina bil-qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang kita enggak sukai, yang harus kita lihat pertama kali dengan pandangan tauhid. Pertama kali waktu kita dengan pandangan apa? Tauhid. Antum catat itu. Dengan pandangan apa? Tauhid. Yang harus kita ingat di sini bahwa kita sebagai seorang hamba wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Muhyi, Mumit, sebagai rububiyah Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang mentakdirkan semua yang terjadi di langit dan di bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan semuanya. Kita sebagai seorang hamba wajib mentauhidkan Allah, wajib mengesahkan Allah, karena Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita wajib mengesahkan Allah, kita wajib beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tauhid kepada Allah SWT. Karena kita sebagai makhluk Allah, dan Allah yang menetapkan semuanya, dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tidak pernah zalim. Ini yang pertama, kita wajib mentauhidkan Allah SWT. Bahwa Allah mentakdirkan ini semuanya agar manusia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertaubat semuanya atas semua dosa, kembali kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya kita disuruh berdoa kepada siapa? Langsung kepada Allah. Enggak pakai perantara, langsung kepada Allah. Allah mengatakan, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama mudakhirin. Allah berfirman, "Dalah wahai hamba-Ku beribadah kepada-Ku. Berdoa kalian kepada-Ku, Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk neraka jahannam dan akan terhina." Disuruh kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dan doa termasuk apa? Ibadah atau tidak? ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika kita mendapatkan takdir yang kurang baik, pandangan kita yang pertama sekali itu pandangan tauhid, bahwa kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa semua Allah yang perbuat, Allah yang melakukan semua ini. Bukan ada makhluk yang lain, bukan ada kejadian alam ini, bukan Allah yang menetapkan semuanya. Kejadian yang di langit, di bumi, semua Allah yang tetapkan. Allah yang lakukan. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Sering kita ingat tuh. Kita wajib mengesakan Allah. Allah Maha Tunggal. Gak ada yang lain. Gak ada bahwa ini kejadian karena ini, karena ini. Gak ada. Allah yang berbuat. Allah yang kendaki terjadi seperti ini. Dan apa yang Allah kendaki semuanya baik buat hambanya. Yang kedua, pandangan bahwa Allah itu maha adil. Yang kedua, kita pandang bahwa Allah adil. Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Allah gak pernah buat zalim kepada hamba. Gak pernah. Allah wama Allah bidzalamil abid. Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Wama rabbuka bidzalamil abid. Dan Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Sama sekali enggak pernah. Sampai Allah dalam hadis kursi mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku berbuat zalim. Maka jangan kalian berbuat zalim. Allah itu maha adil. Maha adil Allah. Ketika Allah berbuat adil, adlun fiyya qada'u. Adil apa yang kau tetapkan ya Allah. Adil semuanya. Jadi apapun kejadian yang menimpa kita, semuanya adil. Harus ingat itu. Kita wajib untuk husnudzon kepada Allah. Allah maha adil. Kok kenapa yang di sini? Kenapa yang di sana enggak? Allah maha adil. Allah maha tahu. Di mana letakkan tentang musibah itu. Yang ketiga, yang harus kita lihat pandangannya, yaitu Allah itu maha kasih dan sayang. Sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin, Allah sayang. Sayang. Itu harus kita ingat tuh. Kan kita baca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Arhamur Rahimin. Allah zat yang paling sangat sayang kepada hamba-hambanya. Harus kita ingat itu. Allah maha sayang. Dan apapun yang terjadi di alam semesta ini menimpa kaum muslimin, tetap kita harus husnuzon kepada Allah, bahwa Allah itu maha sayang kepada hambanya. Maha sayang kepada hambanya. Sekarang saya mau lihat, mau tanya kepada antum. Nabi-nabi itu kesayangan Allah atau bukan? Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam kesayangan Allah atau bukan? Ada enggak nabi-nabi yang dibunuh? Ada enggak? Banyak. Bukan ada lagi. Allah sebutin dalam Al-Qur'an. Bahwa orang-orang Bani Israel, mereka yaqtuluna nabiyyina biqadri haqq, mereka membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Sedangkan satu nabi lebih baik dari semua yang ada di alam semesta ini. Satu nabi. Nabi-nabi yang dibunuh. Jadi kalau ada ikhwan kita, saudara kita, kaum muslimin di Syam, di Syria, di Yaman, di tempat, di Rohingya, dibunuh oleh orang-orang kafir. Orang kafir selalu membunuh orang-orang Islam. Sekarang antara kaum muslimin yang ada dibandingkan dengan seorang nabi, lebih baik seorang nabi, tapi nabi juga tetap dibunuh dan dibiarkan oleh Allah Taala. Allah maha sayang, enggak boleh kita seuzon kepada Allah. Allah itu maha sayang kepada hambanya. Tapi itulah hikmah. Makanya yang keempat pandangan kita, bahwa semua itu ada hikmahnya. Semua yang terjadi di langit dan di bumi itu semua ada hikmahnya. Enggak mungkin tidak. Pasti ada hikmahnya, pasti. Enggak mungkin perbuatan Allah itu sia-sia, enggak mungkin. Tidak mungkin. Apa aja Allah menetapkan tentang adanya bencana, gempa, banjir, kemudian juga banyaknya kematian atau yang lain. Ini semua ada hikmahnya. Kita wajib mengimani itu sebagai seorang yang beriman. Wajib kita mengimani. Hikmahnya sangat banyak. Maka seorang mukmin dia wajib mengimani semua ini. Gak mungkin perbuatan Allah gak ada hikmah, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin itu sia-sia, gak mungkin. Jadi kita harus memahami tentang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua ciptaannya dan semua perbuatan Allah dan semua apa yang Allah takdirkan baik atau buruk. Kemudian yang kelima, pandangan pujian bahwa Allah tetap terpuji. Dari semua segi Allah terpuji. Semua segi Allah semua maha terpuji. Apapun yang Allah lakukan, Allah maha terpuji. Karena yang berhak untuk mendapatkan pujian siapa? Allah. Yang berhak mendapatkan pujian itu Allah SWT. Maka Nabi selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau antum sholat, ketika i'tidal, Nabi itu berdirinya lama, i'tidal itu. Membaca pujian kepada Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaika ma yuhibu Rabbuna wa yardha. Nabi juga memuji Allah, Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min ardu wa min ama bainahu wa min ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahla al-thana'i wal-majdi ahaqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdu. Allahumma la mala lima ataita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yalfa'u dhal jaddi minkal jadd. Nabi juga mengulang-ulang li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu. Terus Nabi puji Allah. Karena hanya satu yang berhak untuk puji, hanya Allah. Karena Allah yang memiliki semuanya, langit dan bumi ini dan seisinya Allah yang memiliki. Dan Allah yang memberikan nikmat kepada semuanya. Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Dan Allah senang untuk dipuji. Jadi enggak boleh orang itu mencela, mencaci, marah, enggak boleh. Enggak boleh. Karena ketika orang itu marah berarti dia marah kepada Allah. Allah yang sudah memberikan, menciptakan dia, memberikan nikmat kepada dia, wajib syukur kepada Allah. Dan wajib dia untuk sabar atas segala musibah. Dia wajib untuk memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Kemudian pandangan yang keenam, kita ini sebagai hamba, masyhadul ubudiyah. Kita ini hamba, murni sebagai hamba. Kita ini bukan sebagai ma'bud, kita abid, hamba. Kalau hamba seperti budak, bagaimana tuannya? Kalau budak, bagaimana tuannya? Kita ini sebagai hamba, bagaimana Allah yang Allah kehendaki? Kita terima. Tapi yang tadi sudah kita bahas bahwa Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Semuanya adil. Semua berjalan dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya kita ikuti. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ikuti jalan ini. Quran dan sunnah. Makanya antum ingat ketika antum baca di pagi hari, di sore hari, kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya jelaskan sedikit tentang ini. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW membaca ini di waktu pagi. Raditu billahi rabba, ya Allah aku redha engkau sebagai Rabbku. Wa bil islami dina, dan aku juga redha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sebagai nabi. Yang pertama saya akan jelaskan. Kalimat raditu billahi rabba itu ada di buku zikir. Antum sudah punya buku ini ya. Zikir pagi petang ya. Ini dibaca buku zikir pagi petang. Ini di zikir pagi dan petang ada raditu billahi robba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Laila, Ibnu Sunni dalam Amalul wal Laila, disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya. Dibaca di sini, raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha engkau sebagai Rabb. Kita redha Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, yang mentakdirkan semua yang ada ini. Kita redha. Kita redha juga Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Kita redha bahwa Allah satu-satunya zat yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang wajib kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita redha. Dari kalimat kita redha ini, kita redha dengan semua apa yang Allah tetapkan kepada hambanya, apa yang Allah putuskan kepada hambanya, wajib kita redha. Dengan hukum-hukum yang ada juga kita wajib redha. Ini harus redha. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita wajib redha. Kalau kita wajib redha kepada Allah, kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah. Kita wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Redha kepada Allah. Karena semua milik Allah ini. Langit, bumi, semua milik Allah. Seluruh makhluk ini milik Allah. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Tapi ingat bahwa Allah itu maha adil. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah itu maha kasih dan sayang kepada hambanya. Makanya harus kita redha. Redha Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Allah takdirkan kepada kita, kita redha. Jangan ada kemurkaan di hati kita, jangan, enggak boleh. Allah sedang menguji kita. Kalau kita redha, Allah redha. Ketika kita murka, Allah murka atau tidak? Murka. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu rida, wa man sakhita falahu sakhat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari besarnya cobaan dan ujian. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala', sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari besarnya apa? Cobaan, ujian yang kita terima. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum, sesungguhnya Allah ta'ala apabila Allah itu redha, atau apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian, gak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum, nabi-nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak pada nabi. Antum lihat para nabi, ujiannya berat. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, ujiannya berat, cobaannya berat ujiannya. Allah cinta pasukan kaum akan diuji. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang redha maka Allah akan redha. Waman sakhata falahu sakhat, Barang siapa yang murka, maka Allah juga murka kepada orang itu. Maka jangan antum marah ketika dapat cobaan, ujian gempa, sampai roboh rumah kita, jangan marah. Jangan. Ini Allah yang memberikan cobaan. Allah, enggak ada ikut campur sama sekali di tangan manusia, tidak. Allah yang kehendaki. Dan di balik itu ada pahala yang besar, ganjaran yang besar, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bahkan kalau dia sabar dan redho, akan dimasukkan kemana? Ke surga. Maka para ulama pernah mengatakan al-masaibu ni'mah. Para ulama mengatakan al-masaibu ni'mah. Musibah-musibah itu ni'mat. Kenapa dikatakan musibah itu ni'mat? Karena menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Mengembalikan kita yang tadinya kita banyak dosa, banyak durhaka, banyak kesombongan, dikembalikan kita kepada tawadhu, ketundukan, kehinaan hanya kepada Allah. Yang tadinya kita ini orang-orang yang jahat, kembali dengan cobaan dan ujian itu. Kita hamba, enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan apa-apa. Kembali kepada Allah. Itu nikmat, al-masaibu nikmat. Makanya perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Jadi disebutkan besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari apa? Cobaan, ujian. Masih dapat cobaan? Gak mungkin enggak. Manusia pasti dapat cobaan, pasti dapat ujian. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan ujian oleh Allah. Pasti ujian itu ada. Tapi ujian itu akan mendapatkan apa? Ganjaran. Menghapuskan dosa. Sampai apapun yang mengenai seorang mukmin, apa aja, itu menghapuskan dosa. Dosa kita ini banyak. Maka dengan cobaan ujian ini, alhamdulillah terhapus dosa kita. Selama kita sabar dan, saya ulangi ini, akan dihapuskan dosa kita selama kita sabar dan redho. Sabar dan redho. Perhatikan itu. Jadi besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan ujian. Ujian, cobaan kepada kita, itu akan menghapuskan dosa kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, "Ma yusibul mu'mina atau muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin terkena kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanaan, sampai dia tertusuk duri, itu akan menghapuskan dosanya. Hadis sahih, dari Bukhari Muslim. Tapi dengan syarat apa? Dia sabar dan redho. Sabar. Sabar dan redho. Maka musibah yang menimpa kita harus sabar dan redho. Karena kita redho Allah sebagai Rabb kita. Kita redho. Harus redho kita. Dengan musibah itu. Harus redho. Enggak boleh murka. Makanya dilanjutkan dalam hadis Tirmidzi ini. Apa kata Nabi? Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Ujiannya apa aja bentuknya? Macam-macam ujiannya. Kalau ujian, cobaan yang berkaitan dengan keduniaan, kecil, ringan. Tapi kalau udah kaitan dengan agama, berat, berat. Banyak uang itu hilang, kaki sakit, rumah kena gempa, itu kecil. Dibandingkan kalau orang kena musibah dalam agama. Musibah agama berat. Dia gak kenal dengan sunnah, tadinya sudah tahu Islam, sudah tahu sunnah, ditinggalkan semuanya, diganti dengan yang lain. Ini musibah yang berat ini. Sehingga apa? Orang itu sesat, gak tahu tentang agamanya. Ada gak yang seperti itu? Ada, banyak. Banyak kiai, banyak tuan guru, banyak juga tokoh-tokoh agama yang sudah diberikan Allah hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah, ditinggalkan itu. Hidup dalam apa? Dalam kegalauan. Hidup dalam kesesatan. Ini fitnah yang besar. Cobaan yang besar. Tapi kalau cobaan dalam dunia, kecil. Uang hilang, kaki sakit, atau kena musibah, atau apa. Atau seperti gempa ini. Dibandingkan dengan musibah agama. Dengan musibah dunia, lebih berat musibah agama. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama kami. Jangan. Kalau dunia ringan, tapi kalau agama berat. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas? Saya lanjutkan hadisnya. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Allah ini cinta kepada antum sekarang ini. Maka dikasih ujian. Allah cinta kepada antum, dikasih ujian. Kalau enggak dibiarkan. Yang lebih berat lagi kalau dibiarkan terus, sampai nanti Allah akan hisab di hari kiamat, disiksa di hari kiamat. Itu berat itu. Ditahan oleh Allah. Makanya Allah kalau cinta satu kaum, dicepatkan dapat ujian di dunia ini dengan berbagai musibah. Supaya apa? Di akhirat gak ada dosanya. Tapi ada orang yang hidupnya aman-aman aja, ditahan itu, musibah ditahan. Nanti akan di apa? Diberikan di akhirat dari kiamat. Berat. Akan diazab oleh Allah Taala. Makanya Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan berikan cobaan ujian. Antum diberikan cobaan ujian. Ujian gempa. Ada yang diberikan ujian banjir. Ada yang diberikan cobaan ujian perang. Ada yang diberikan cobaan dibunuh oleh orang-orang kafir. Diusir dari negerinya. Ada tidak? Ada. Itu kaum muslimin. Ujian, cobaan. Kata Nabi, faman radiya falahu redha. Barang siapa yang redha, maka Allah akan redha kepada dia. Waman sakita falahu sakat. Barang siapa yang murka, dia enggak redha. Murka pada takdir Allah, Allah murka pada dia. Kalau Allah murka, rugi enggak kita? Rugi enggak? Rugi. Musibahnya, rumahnya enggak terbangun. Ada juga yang kematian. Uangnya juga habis. Kemudian apa? Enggak dapat pahala, enggak dapat ganjaran. Allah murka. Tapi begitu dapat musibah, kita redha dengan apa Allah takdirkan. Kan kita ucapkan, raditu billahi robba. Kita redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Dan yang antum harus ingat, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Antum catat itu. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa aja cobaan, ujian yang Allah pilihkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kita terima cobaan ujian itu. Karena itu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus menerima apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Bukan kita gak ada ikhtiar. Tetap cobaan ujian itu kita kembalikan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar Allah memudahkan semua urusan kita. Umay dapat cobaan penyakit. Bukan kita diam. Ada ikhtiar atau tidak? Ikhtiar. Ini Allah kasih penyakit. Ada ikhtiar, apa ikhtiarnya? Ya berobat. Berdoa kepada Allah. Antum juga ikhtiar. Apa? Dengan minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah. Kita redha kepada Allah. Allah sebagai khalik, sebagai razik, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan yang ini saya ingatkan, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ingat itu. Anda mencatat, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan dari Allah Taala. Ada orang berikan sesuatu kepada kita, kita terima. Tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Karena kita sebagai hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Saya ulangi lagi. Jangan tidur. Allah menciptakan kita, pasti enggak Allah berikan rezeki kepada kita? Pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Enggak mungkin tidak. Hatta orang tinggal di atas gunung sendirian, rezekinya pasti dikasih sama Allah Taala. Hatta orang di tengah lautan, pasti Allah berikan rezeki. Apakah dia orang mukmin atau kafir, pasti Allah kasih rezeki, pasti. Karena semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah. Manusia atau binatang, muslim atau kafir, taat atau tidak taat, fasik atau dia orang-orang yang ahli ibadah, tetap dikasih rezeki oleh Allah. Jelas enggak sampai sini? Jelas. Allah pasti kasih rezeki. Dikasih rezeki. Kalau soal rezeki semua dikasih. Bahkan orang kafir dikasih lebih rezekinya. Iya dikasih. Jangan lihat kepada orang kafir. Sengaja Allah kasih agar Allah mengadab mereka dengan rezeki itu. Allah akan mengadab mereka nanti. Banyak, ada berapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Dalam Al-Quran ada. Jadi kita melihat kita sebagai seorang mukmin, kita redha Allah sebagai Rabb kita. Kita redha bahwa Allah yang mentakdirkan semua ini. Kita redha. Begitu kita terjadi, kita sabar, kita redha. Makanya disebutkan dalam ayat, di dalam surah At-Taghabun, di ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Apa aja musibah yang terjadi, itu semua dengan izin Allah. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan, dan Allah yang izinkan terjadi musibah itu. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, Allah akan tunjuki hatinya. Tunjuki hatinya untuk apa? Untuk redha dan taslim kepada Allah. Redha dan taslim kepada Allah. Barang siapa yang beriman, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, maka Allah tunjuki hatinya. Ditunjuki hatinya maksudnya dia redha dan dia terima gitu. Redha, sabar dan redha. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui semua. Enggak ada satu pun yang Allah enggak tahu, semua Allah tahu, semua yang terjadi di langit dan di bumi. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan. Makanya kita minta kepada Allah, jangan mengharap sesuatu dari manusia. Itu perhatikan tuh. Kita minta kepada Allah. Allah yang mentakdirkan kita seperti ini, Allah juga yang akan mengembalikan kepada kebaikan untuk kita semuanya. Dan keadaan kita insya Allah lebih baik daripada kita kena musibah. Banyak terjadi orang yang tadinya sebelum kena musibah dia rusak hidupannya. Begitu kena musibah dia kembali kepada Allah, dia taat kepada Allah sampai akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita kendaki. Tambah baik. Wah, itu banyak kejadian yang seperti banyak sekali dalam kehidupan. Makanya kita harus redha. Yang kedua, kita redha wabil islami dina. Dan kita redha Islam ini sebagai agama. Harus redha dengan agama Islam ini. Jangan ditukar lagi dengan yang lain. Tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa nikmat Islam itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Benar atau tidak? Benar. Lebih nikmat dari semuanya. Sebab kalau orang itu ditakdirkan dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, tapi dia diberikan kenikmatan yang luar biasa. Semua nikmat dikasih sama Allah. Semuanya nikmat dikasih. Kekayaan dikasih. Tapi dia kafir. Mati dalam keadaan kafir. Tempatnya di mana? Neraka. Nikmat gak? Enggak. Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Orang yang paling nikmat. Paling nikmat di muka bumi. Paling nikmat sudah. Tapi dia kafir. Orang kafir. Tapi nikmatnya semua dikasih kekayaan. Kemudian apa? Ditanya. Setelah dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya oleh Allah. Apakah engkau pernah merasakan nikmat di muka bumi? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Kenapa? Karena beratnya siksa neraka. Enggak ada yang sanggup. Padahal di muka bumi ini paling nikmat. Yu'ta bi an'ami ahli dunia, kata Nabi. Dia akan datangkan dari kalangan orang yang paling nikmat sudah. Tapi dia kafir. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling susah, paling susah, paling fakir, paling susah, tapi dia taat kepada Allah. Dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Karena taat dia dimasukkan ke dalam sorga. Setelah masuk ke dalam sorga ditanya oleh Allah, engkau pernah enggak merasakan kesulitan di muka bumi? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Padahal susah luar biasa hidupnya, taat, susah, susah luar biasa, fakir yang luar biasa, tapi taat kepada Allah SWT. Taat kepada Allah. Ketika dimasukkan ke sorga, pernahkah engkau merasakan kesusahan di muka bumi? Belum pernah ya Allah, belum pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan apa? Nikmatnya sorga. Yang kita tuju dalam hidup ini apa? Sorga. Musibah, petaka dan yang lainnya mengantarkan manusia ke sorga. Betul, ingat dulu. Musibah, petaka dan mengantarkan manusia ke sorga. Yang kita cari hidup ini untuk apa? Sorga, bukan dunia. Dunia gak ada artinya apa? Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Gak ada harganya dunia ini. Jangan dicari dunia ini. Kita boleh mencari nafkah, ma'isyah sekedarnya. Tapi tujuan hidup kita, Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang tujuan adalah sorga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Gak ada yang lain. Dari ibadah yang kita lakukan, agar kita masuk ke dalam sorga. Itu yang kita rasakan. Nikmat itu. Bukan dunia. Bukan dunia. Itu harus kita ingat. Saya kembali lagi kepada yang tadi. Jadi kita redo Islam ini sebagai agama kita. Jangan kita tukar dengan yang lain. Redo sudah. Allah sudah redo. Allah berfirman di Padang Arafah, di Hajjatul Wada, di sore hari, di saat terkabulnya semua doa. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ridho Allah sudah. Makanya kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina, kita sudah ridho. Makanya enggak boleh cari agama selain Islam. Ini harus kita tempuh agama Islam ini. Agama kebahagiaan, agama kenikmatan, agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, agama yang toleran, agama yang semua kecintaan antara manusia dengan manusia, antara orang tua dengan anak, diajarkan lengkap dalam Islam ini semuanya. Harus kita redo, jangan diganti yang lain. Makanya orang yang mencari agama selain Islam, diterima apa enggak? Tidak. Allah sudah katakan inna dina indallahil Islam. Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasir. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang merugi. Jangan diganti. Islam cuma satu. Semua agama nabi-nabi, agamanya apa? Islam. Maksudnya agamanya Islam, agamanya apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Enggak boleh berbuat syirik. Semua agama nabi-nabi Islam, mentauhidkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW, setelah diutus Nabi Muhammad SAW, enggak ada lagi agama yang lain kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang dia mencari agama yang lain, dia akan diterima oleh Allah SWT. Jangan diganti dengan yang lain. Satu Islam. Allah turunkan agama Islam ini di tanah Arab, di Timur Tengah, karena Allah yang tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang Maha tahu di mana risalahnya diletakkan. Jadi satu, Islam sudah. Di Arab tetap Islam, di Eropa tetap Islam, di Amerika tetap Islam, di Afrika Islam, di Indonesia juga Islam. Satu Islam. Enggak ada Islam Arab. Enggak ada Islam Amerika. Enggak ada Islam Afrika. juga tidak ada Islam Nusantara, enggak ada. Ini kebatilan, kesesatan, kekufuran, kemurtatan, mengajak manusia kepada murtad. Jelas? Jelas. Satu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Enggak ada yang lain lagi. Enggak sah Islam yang lain. Hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita ikut. Yang sumbernya apa Islam ini? Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Enggak ada yang lain, Quran dan sunnah. Kalau keluar dari Quran, ya bukan Islam. Keluar dari sunnah bukan Islam. Mau dirubah dengan Nusantara. Supaya apa? Supaya menjaga kebiasaan manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Tujuannya apa? Supaya melanggengkan dan melestarikan kesyirikan di muka bumi ini. Tujuannya. Ini kesesatan, kekufuran, kemurtadan. Jelas? Jelas. Jadi kita sudah redo Islam sebagai agama kita. Redo Islam. Kita raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sekarang wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tadi tentang Islam, tentunya Islam mesti ada dasar, ada dalil. Kita enggak boleh mengamalkan Islam kecuali dengan apa? Dengan dalil. Islam dengan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Quran dan sunnah. Bukan dalilnya ini kan sudah kebiasaan dari dulu nenek moyang. Dalil bukan itu? Bukan. Dan itulah kalau kita lihat jawaban-jawaban kaumnya para nabi, para rasul ketika diajak untuk masuk dalam agama Islam, mengikuti para nabi, mereka jawab apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami dalam satu agama, kami ngikuti. Ini benar atau salah? Salah, batil. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'ala aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, yang turun kepada Rasulullah, mereka katakan kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti mereka juga? Bapak dan nenek moyang mereka, meskipun mereka tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sudah bantah itu dalam beberapa ayat, dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, di surah Al-Ma'idah, di surah Luqman, dan berapa surah lagi Allah bantah itu. Kita wajib mengikuti dalil. Agama Islam kita agama dalil, Quran dan sunnah, bukan nenek moyang, bukan tradisi, bukan dalil. Kita mau beragama kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini agar manusia bahagia, tentram, damai. Dan Allah utus Nabi kita Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Makanya setelah itu yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sebagai Nabi. Kita redo, kita harus redo kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Redo, wajib kita beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib mencintai. Kata Nabi, la yu'minu adukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidi wa nasa jemain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai siapa? Orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana konsekuensi mencintai Nabi Muhammad SAW? Kita redo bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Bagaimana konsekuensinya? Manggil Nabi, apa selawat-selawat dikeraskan, atau bagaimana? Wajib apa? Wajib kita untuk mentaati Rasulullah. Wajib kita ittiba' Rasulullah. Wajib kita untuk beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu baru mencintai Rasulullah SAW. Katanya redha kepada Rasulullah. Kalau redha kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Di muka bumi ini hanya satu manusia yang wajib kita ikuti. Siapa? Dalam kita beragama, Rasulullah SAW. Satu manusia, Rasulullah SAW, kita ikuti. Bagaimana mengikutinya? Dengan mengimani beliau, mentaati beliau, kemudian ittiba kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti beliau. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu, dan Allah akan mengampuni dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disuruh kita mengikuti Rasulullah SAW, ittiba kepada beliau. Makanya konsekuensi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat la ilallah, la ma'budah bihaqin Allah, enggak ada yang disembah dengan mereka Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian Muhammad Rasulullah, kita wajib mencintai beliau. Yang pertama. Yang kedua, wajib mentaati beliau, mutlak mentaati beliau. Ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, kewajiban untuk taat beliau. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang dilarang oleh Nabi, jauhkan. Kemudian yang keempat, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kelima, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Sebab Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita ikuti. Jadi ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita redha dengan apa yang kita sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Ini ingat, ini bacaan yang kita baca, kita harus paham. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita redha. Saya pikir cukup sampai di sini. Jadi apa yang sudah saya sampaikan, sudah banyak yang saya sampaikan, dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah saya sampaikan untuk merenungi. Kami dari musibah mendapatkan kebaikan dan hikmah yang besar, mendapatkan ganjaran dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa? Apa langsung? Pertanyaan enggak usah di masukin kerojak, bilang enggak usah. Dibuka sama itu pertanyaannya. Isinya apa? Isinya makanan. Apa isinya? Tanya tentang apa? Aku tidak jelasin isinya apa. Yang berkaitan dengan materi lebih bagus. Ini ada pertanyaan. apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara tadi sudah saya sebutkan. Dia ingin meninggalkan semua yang sifatnya ke Arab-Araban, atau mereka meninggalkan yang lebih tegas lagi, meninggalkan sunnah-sunnah. Seperti apa? Tentang jilbab, mereka gak mau pakai jilbab dengan adat Arab. Seperti berjenggot, mereka gak mau berjenggot, dibilang adat Arab. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi mereka ingin meninggalkan. Pada hakikatnya nanti ujungnya mereka meninggalkan Nabi mereka. Kalau itu dikatakan Arab, Nabi mereka orang Arab atau bukan? Ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, kafir atau tidak? Kafir. Pada hakikatnya makanya Islam ini, Nusantara, ingin mengajak orang kepada apa? Kemurtadan. Bagaimana kita redho dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kita sebagai seorang mukmin, mukminah, kita mendapatkan rezeki setiap hari, atau suami, ibu, atau saudari, dia usaha yang pas-pasan. Maka kita redho dengan nafkah yang diberikan. Dan juga seorang laki-laki yang dia berusaha mencari nafkah, dia mencari nafkah cuma dapat sedikit, redho. Redho dengan apa? Ada cobaan, ujian juga dia redho. Orang yang redho dengan apa yang Allah bagi, dia jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Nabi bersabda SAW, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah kamu redho terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bagaimana tentang gempa? Itu bisa dikatakan Allah itu murka atau sayang? Ya, dilihat dari orang-orang, kalau di sana semua orang melakukan dosa dan maksiat, ya kemurkaan Allah. Tapi kalau di sana banyak kaum muslimin yang taat diberikan, ya sebagai cobaan, ujian. Dan juga kita gak boleh diam. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang berbuat dosa, jangan kita diam. Kenapa? Ketika ada sebagian manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, dibiarkan, maka Allah akan turunkan azab, dikenakan semuanya. Karena Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran demikian. Kalau seandainya yang terjadi negara kafir, yang Allah kehendaki ya azab negara kafir. Seperti yang sering terjadi di Jepang ya. Gempa dan juga tempat-tempat yang lainnya. Bagaimana orang mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan sebagai tumpuan hidup saya? Apakah perkara ini boleh? Ya, dia jelaskan bahwa ini sebagai mata pencarian saya. Soal yang memberikan rezeki, itu hanya Allah yang memberikan rezeki. Yang memberikan nikmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya jawab tadi tentang masalah sabar dan syukur. Ya. Artinya kita harus syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus sabar dalam cobaan ujian yang menimpa kita. Sabar bukan berarti kita terima begitu aja. Sabar tetap dalam taat kepada Allah harus terus kita jalan. Sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Sabar juga dibagi tiga oleh para ulama. Masjid adalah tempat yang sangat tenang. Namun di saat gempa, masjid tempat yang menakutkan. Ada beberapa masjid juga yang roboh. Nah, bagaimana di saat seperti itu ketika kejadian gempa kita sholat di tenda? Ya enggak apa-apa, boleh. Kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau sudah dalam keadaan aman lagi, ya kita tetap sholat di masjid. Tetap di masjid. Ini kan kondisi-kondisi kemarin itu kan terus gempa terus enggak berhenti kan. Ratusan kali. Maka yang seperti itu, ya boleh kita sholat di tempat pengungsian atau di luar. Apakah orang yang tertimpa bangunan di saat gempa itu termasuk syahid? Ya termasuk syahid karena ada hadisnya. Hadisnya tentang ini, masalah ini. Tetapi tidak sama dengan orang yang syahid di medan perang, beda. Saya ingin memakai cadar, namun suami tidak mengizinkan. Bagaimana? Ya kembali dong kepada hukum asal. Cadar itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Dan itu yang kuat. Dari dua pendapat ulama yang paling kuat, cadar itu gak wajib. Kalau gak wajib, taat pada suami wajib atau tidak? Wajib. Dan antum maksakan untuk memakai cadar. Cadar itu hukumnya sunnah. Dan kuat dalilnya. Dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Jilbab Al-Maratil Muslimah, bahkan juga dalam satu buku khusus jawaban tentang masalah ini. Apakah boleh orang sholat Jumat kurang dari 40 orang? Boleh. Cuma yang terbaik, lebih banyak lebih bagus. Kalau di situ masjid jami, itu semua bergabung di situ. Di masjid jami. Karena kita ingin lihat syiar agama ini. Bahwa para sahabat juga sholatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Meskipun mereka juga punya musola, tetap gabung di masjid jami. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ketika di tempat itu enggak ada, cuma berapa orang aja, kalau dia sholat satu di atas gunung umpamanya berapa orang, dia hanya 20 orang, sah hukum syar'i salatnya, sah. Apakah rokok itu hukumnya haram? Ya haram. Kok pakai ditanya, udah jelas haram. Apa pertanyaan antum ini ingin jadi halal? La haula wala quwata illa billah. Tetap haram. Atau uang itu dipakai oleh pemerintah untuk apa, tetap haram hukumnya rokok. Sebab Nabi Muhammad SAW datang mengalahkan semua yang baik dan mengharamkan semua yang jelek. Ya waktunya habis, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Yang penting antum banyak berzikir kepada Allah. Dan yang belum berzikir sore, antum berzikir sore dan gunakan kesempatan untuk taat kepada Allah, menjauhkan maksiat dan bertobat atas semua dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.